Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di pagi hari ini, kembali kita akan membaca buku Tafsir Salat. Dan insya Allah kita memasuki satu bab baru, yaitu fikih dan tafsir untuk bacaan Amin. Bacaan Amin ini di luar dari Al-Fatihah. Sehingga kalau ada orang yang membaca Al-Fatihah tanpa membaca Amin, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, apakah Fatihahnya batal? Jawabannya tidak batal. Karena Amin dengan Al-Fatihah ini dua bacaan yang berbeda. Al-Fatihah surat tersendiri yang kita baca dalam sholat dan itu merupakan rukun sholat. Sedangkan Amin bacaan tersendiri yang itu di luar dari Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah ketika sholat, Anda bisa perhatikan di buku. Bagi yang memiliki buku, silahkan dibuka di halaman 107. Setelah membaca Al-Fatihah ketika sholat, baik imam, makmum, maupun orang yang sholat sendirian disyariatkan. Disyariatkan untuk membaca Amin. Saya menggunakan istilah disyariatkan. Disyariatkan itu artinya bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Karena kata disyariatkan artinya diperintahkan oleh syariat, baik perintah wajib maupun perintah sunnah. Karena bacaan Amin merupakan sebab terkabulnya doa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin yujibkumullah." Setelah imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Niscaya Allah akan mengabulkan permohonanmu. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan yang lainnya. Sehingga doa yang kita baca dalam sholat, yang itu merupakan doa Masya Allah, memohon petunjuk dari Allah untuk bisa membersamai para nabi, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat ya Allah, yang mereka sudah pernah kita sampaikan, seperti yang Allah singgung di surat An-Nisa, wa may yuti'in laha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqun, syuhada dan orang-orang soleh. Sehingga ini doa yang luar biasa. Kita memohon kepada Allah agar nanti digabungkan bersama orang-orang soleh pendahulu kita. Baik para nabi, siddiqun, syuhada maupun orang-orang soleh sebelumnya. Atau orang-orang soleh sebelum kita. Fakulu amin, maka ucapkanlah amin. Yujibkum Allah subhanahu wa ta'ala. Yujibkumullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permohonanmu. Selain hadis di atas, ada beberapa keutamaan bacaan amin. Yang lainnya, di antaranya. Yang pertama, amin satu kata pelebur dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imamu fa amminu Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apabila imam membaca amin, fa amminu, maka bacalah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika. Siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan bacaan amin para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni oleh Allah. Subhanallah. Hanya dengan bermodal satu kata, tapi kita bisa mendapatkan keutamaan yang luar biasa, yaitu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila bacaan amin kita bersamaan dengan bacaan aminnya para malaikat. Lalu kapan kita bisa membaca amin yang bersamaan dengan aminnya para malaikat? Padahal kita tentu tidak tahu kapan malaikat ini mengucapkan amin. Syekh Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah menjelaskan bahwa malaikat yang dimaksud adalah malaikat yang ikut menyaksikan sholat jamaah tersebut, baik malaikat yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Sehingga mereka pun ikut mengucapkan amin sebagaimana orang yang sedang sholat. Sehingga waktunya kapan yang tepat, ikuti sebagaimana panduan yang diberikan Nabi SAW. Beliau mengatakan, wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apabila imam selesai mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin, maka ucapkanlah amin. Berarti waktu mengucapkan amin adalah pasca imam atau selesai imam mengucapkan waladdallin. Maka makmum langsung menyambut dengan bacaan amin. Sebagaimana ini yang sudah kita praktekkan sehari-hari. Jika kita melakukan itu, ada harapan besar Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga amin kita bersamaan dengan aminnya para malaikat. Yang kedua, amin hanya ada pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan syariat sebelum kita, mereka tidak melakukan amin selain yang dilakukan oleh Musa alaihi salatu wasallam bersama Harun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hasadatkumul yahud? Ma hasadatkumul yahudu ala syai'in? Ma hasadatkum ala salami wa ta'min?" Tidak ada perbuatan yang membuat Yahudi semakin hasad. Di sini ada yang salah cetak ya. Tertulis apa itu? Hasan ya. Yang betul hasad. Tidak ada perbuatan yang membuat Yahudi semakin hasad kepada kalian. Karena sebenarnya Yahudi itu sudah punya hasad kepada kaum muslimin. Dan dia semakin hasad kepada kaum muslimin dalam kondisi tertentu. Terutama adalah kondisi salam dan amin. Tidak ada yang membuat Yahudi semakin hasad kepada kalian selain salam dan ucapan amin. Sehingga mereka kalau mendengar kaum muslimin baca amin, mereka itu sakit hati. Melihat bagaimana kaum muslimin itu kompak, bagaimana kaum muslimin itu satu iya satu kata. Saat mereka mengucapkan amin begitu imam selesai membaca Al-Fatihah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan, kalimatu amin lam takun qablana illa li Musa wa Harun alaihimas salatu wassalam. Kalimat amin belum ada pada umat sebelum kita kecuali yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya, yaitu firman Allah Ta'ala di surat Yunus ayat 88-89 yang menceritakan tentang doanya Musa alaihi salatu wassalam untuk kebinasaan Fir'aun. Musa mengucapkan وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون زينته وأموالا. Musa mengatakan, Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun berbagai macam perhiasan dan harta. Liudillu an sabilik. Sehingga dengan sebab itu dia sesat dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim. Karena itu, Ya Allah, hancurkanlah hartanya. Sehingga Musa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hartanya Fir'aun dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan berbagai macam, ya, berbagai macam peringatan bagi Fir'aun dan Bala dan para sekutunya. Mulai dari Allah datangkan Al-Jarad. Allah datangkan belalang. Sehingga belalang itu menghabiskan semua tanaman yang dibanggakan oleh orang Mesir. Mereka begitu bangga punya sawah yang pengairannya lancar karena mengandalkan sungai Nil. Sehingga dengan sebab itu mereka bisa memiliki banyak sekali bahan makanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan Al-Jarad. Allah datangkan belalang yang menghabiskan seluruh tanamannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga datangkan Al-Kummal, kutu. Sehingga, Masya Allah ya, sampai rambut mereka itu tengteleler tungo. Kutu itu banyak sekali muncul dalam diri mereka. Allah juga datangkan Ad-Difda, Ad-Dafadi. Allah datangkan kata. Setiap kali mereka membuka tudung makanan, keluar kata. Bahkan kata itu berserakan di mana-mana di rumahnya. Kemudian Allah datangkan juga darah. Wadam, Allah datangkan darah. Setiap kali mereka menuangkan air, itu jadi darah. Sami disebutkan dalam sebuah riwayat, kalau Bani Israel menuangkan air, itu tetap jadi air. Tapi begitu orang Mesir yang ngambil wadah itu, lalu dituangkan, jadi darah, Pak. Sehingga mereka selalu diliputi dengan perasaan jijik. Di sini darah, di sini darah, di sini darah. Sebagai peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang Mesir, agar mereka tidak mengganggu Bani Israel yang dipimpin oleh Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian Allah sebutkan bahwa Harun alaihissalatu wassalam ketika itu membaca amin, mengaminkan doanya Musa. Lalu Allah katakan, Qad ujibat da'watukuma. Sungguh telah dikabulkan doa kalian berdua. Sungguh telah dikabulkan doa kalian berdua. Padahal yang berdoa Musa. Namun dengan lafaz kami, Rabbana, Rabbana, Rabbana, dan Harun mengaminkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala merespon doa Musa dengan mengatakan, Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua telah dikabulkan. Artinya doa Musa dianggap sebagai doa berdua karena Harun ketika itu mengaminkan doanya Musa alaihissalatu wassalam. Sehingga di sini dalil bahasanya Harun telah membaca amin. Tapi Pak, kita perhatikan orang-orang Nasrani kalau berdoa baca apa? Amin. Amin apa amin? Amin. Ya. Mereka baca amin. Orang-orang bule, orang-orang barat, kalau berdoa mereka juga baca amin. Berarti kan amin ada dalam ajaran Nasrani. Jawabannya mereka ikut-ikutan kaum muslimin. Sehingga mereka membaca amin sebagaimana kaum muslimin baca amin. Ya, cuman kan ada sedikit imalah, amin, amin, ya. Ya, karena semua Inggris, ya. Namun, asal usulnya, ini berasal dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana bacaan amin itu tidak ada pada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka hasad. Ketika kaum muslimin melakukannya, akhirnya mereka ikut-ikutan. Baik, tadi kita sudah singgung bahasanya bacaan amin itu disyariatkan. Lalu apa status hukumnya? Apakah wajib, ataukah mustahab, ataukah anjuran? Di sini saya cantumkan di halaman 109, hukum bacaan amin. Banyak ulama dari madhab Syafi'iyah dan Hambali yang menegaskan bahwa bacaan amin seusai membaca Al-Fatihah hukumnya anjuran dan tidak wajib. Sehingga bisa kita katakan di sini bahwa menurut jumhur bacaan amin itu sifatnya anjuran dan tidak wajib. Kita bacakan beberapa keterangan mereka. Saya bacakan terjemahannya saja. Pertama, keterangan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dianjurkan bagi orang yang membaca Al-Fatihah untuk mengucapkan amin. Kalimat Ibnu Katsir, yustahabbu. Kalimatnya yustahabbu dan yustahabbu artinya dianjurkan. Beliau tidak mengatakan yushra'u, tapi yustahabbu, dianjurkan. Dianjurkan bagi orang yang membaca Al-Fatihah untuk mengucapkan amin setelahnya. Para ulama qala ashabuna, para ulama madhab kami, karena Ibnu Katsir bermadhab Syafi'i, qala ashabuna, para ulama madhab kami, maksudnya adalah para ulama Syafi'iyah, wa ghairuhum, dan ulama yang lainnya, mereka mengatakan, wa yustahabbu dhalika liman huwa kharijus salah. Dianjurkan untuk membaca amin bagi orang yang baca Al-Fatihah di luar salat. Sehingga anjuran amin itu tidak hanya ketika apa? Salat. Juga dianjurkan seusai membaca Al-Fatihah di luar salat. Wa yata'akkadu fi haqqil musalli. Namun lebih ditekankan lagi bagi orang yang melaksanakan sholat. Baik sholat munfarid, atau dia jadi imam, atau dia jadi makmum, fi jami'il ahwal, dalam semua keadaan sholat. Artinya mau sholat A, sholat B, sholat C, kalau kita membaca Al-Fatihah, maka dianjurkan baca A, amin. Sehingga kalau ada orang yang bertanya, kita kalau sholat jenazah baca Fatihah enggak? Baca. Al-Fatihah di sholat jenazah itu dibaca di rokaat yang keberapa? Coba lihat komentar para pemirsa. Al-Fatihah di sholat jenazah itu dibaca pada rokaat yang keberapa? Ada pemirsa yang komen gak? Belum. Delay ya. Nah. Al-Fatihah di sholat jenazah dibaca pada rokaat yang ke? Tidak ada rokaatnya. Kenapa sholat jenazah enggak ada ruku? Sehingga Al-Fatihah ketika sholat jenazah dibaca di takbir pertama. Masya Allah ya. Karena saya pernah tanya kepada jamaah. Sholat jenazah berapa rokaat? 4. Masya Allah. Itu sholat duhur. Atau asar. Kalau sholat jenazah enggak ada rokaatnya. Kenapa? Karena tidak ada ruku. Sehingga yang tepat adalah bahwa bacaan Al-Fatihah di sholat jenazah dibaca di takbir yang pertama. Allahu Akbar, lalu kita membaca Al-Fatihah. Nah, apakah disyariatkan untuk baca amin? Jawabannya betul. Karena jenazah, sholat jenazah juga sholat. Meskipun tidak ada ruku, tidak ada sujud. Dan Nabi SAW menyebutnya sebagai sholat. Maka sholat jenazah ketika kita membaca Al-Fatihah juga disyariatkan untuk membaca amin. Selanjutnya kita beralih kepada keterangan Ibnu Qudamah. Beliau ulama Hambali. Kata beliau, فَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِينَ قَالَ أَمِنْ وَجُمْلَتُهُ أَنَّ التَّأْمِينَ إِنْدَ فَرَغِ الْفَاتِحَةِ سُنَّةٌ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ. Ketika imam selesai baca waladdalin, maka ucapkan amin. Kesimpulannya bahwa membaca amin, seusai membaca Al-Fatihah, hukumnya sunnah, baik bagi imam maupun makmum. Dan kami tegaskan sekali lagi di sini, bahwa imam juga dianjurkan membaca amin sebagaimana makmum. Sehingga bacaan amin itu berlaku bagi imam, makmum, dan munfarid, orang yang sholat sendirian. Kecuali menurut pendapat Malikiyah, menurut mereka imam tidak dianjurkan baca amin. Hanya makmum yang dianjurkan untuk baca amin. Namun pendapat ini, ya, pendapat Malikiyah ini adalah pendapat yang lemah karena Nabi SAW menganjurkan imam untuk baca amin. Beliau SAW bersabda, "Idza ammanal imamu fa amminu." Apabila imam membaca amin, maka ucapkanlah amin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan di sana ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa makmum wajib baca amin. Berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin." Apabila imam selesai mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Di sini ada perintah. Dan sebagian ulama mengatakan perintah di sini hukumnya wajib. Dan ini merupakan pendapat Imam Al-Albani dalam kitabnya Sifah Salat Nabi SAW. Sehingga ada khilaf dalam masalah ini. Makanya tadi saya gunakan istilah disyariatkan. Karena ada dua kemungkinan. Bisa kemungkinan wajib, bisa kemungkinan sunnah. Dan jumhur mengatakan tidak sampai wajib. Selanjutnya, apakah boleh Pak diselingi doa seperti yang kemarin ya? Rabbighfirli waliwalidayya. Amin. Ya jelas ini menyalahi sistematika yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan begitu imam selesai waladdallin maka segera ucapkan amin. Maka seharusnya kita ikuti itu. Tujuan besarnya apa? Agar amin kita berbarengan dengan aminnya para malaikat. Sehingga kita mendapatkan keutamaan, غُفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Dosa-dosanya akan diampuni. Sekarang kita akan lihat, kapan makmum mengucapkan amin. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Yang pertama, makmum membaca amin seusai imam baca amin. Pendapat ini berdasarkan hadis, "Idza ammanal imamu fa amminu." Apabila imam membaca amin, maka bacalah amin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berarti bacaan aminnya makmum itu persis seusai bacaan aminnya apa? Imam. Sehingga imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Langsung makmum baru amin. Dan saya pernah berada di masjid seperti ini ya. Untuk pertama kalinya. Waktu itu di Kalimantan. Saya ingat saya di Banjarmasin. Pada waktu imam selesai baca amin, pada waktu imam selesai baca waladdallin, saya langsung baca amin, tapi sendirian. Loh, kok kanan kiri enggak ada yang baca amin? Nah, ternyata begitu imam selesai amin, mereka baru baca amin. Wah. Saya kecepatan aminnya. Karena kita mengikuti pendapat yang kedua, ya. Baik. Yang kedua, makmum membaca amin seusai imam membaca waladdallin. Dan ini merupakan pendapat Syafi'iyah, Hambali, dan beberapa ulama yang lainnya. Saya nukilkan keterangan An-Nawawi, beliau menukil keterangan Imamul Haramain Al-Juwayni rahimahullah. Kata beliau, "Kana syaikhi, dulu guruku yaqul mengatakan, 'La yustahabbu muqaranatul imami fi syai'in illa fi hadha.'" Tidak dianjurkan bagi makmum untuk membarengi imam dalam ucapan dan gerakan selain dalam bacaan ini. Maksudnya adalah dalam bacaan amin. Maksudnya dalam bacaan amin. Pendapat ini berdalil dengan hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِنْ يُجِبْكُمُ اللَّهِ. Setelah imam selesai membaca غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, maka ucapkanlah amin, يُجِبْكُمُ اللَّهِ, niscaya Allah akan mengijabai doa kalian. Allah akan mengabulkan permohonanmu. Dan insya Allah pendapat inilah yang lebih mendekati, yaitu pendapat yang kedua, bahwa makmum membaca amin setelah imam usai membaca waladhalin. Sebagaimana ini yang dijelaskan, ini dengan jelas ditunjukkan dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ibnu Qudamah mengatakan, maudi'u ta'minihim wa huwa aqibi qawlil imam waladdalin li'annahu maudi'u ta'minil imam liyakuna ta'minul imami wal ma'mumin fi waqtin wahid muwafiqan li ta'minil malaikah. Kata Ibnu Qudamah, waktu makmum membaca amin adalah setelah imam mengucapkan waladdalin, karena ini juga waktu amin bagi imam, sehingga bacaan amin imam dan makmum dilakukan dalam waktu yang sama, bertepatan dengan aminnya malaikat. Masya Allah. Karena kalau aminnya makmum setelah aminnya imam, berarti nanti aminnya makmum pasti beda dengan aminnya imam. Pertanyaan, terus yang bareng dengan aminnya malaikat yang siapa? Imam atau makmum? Bisa dinyalain lagi? Yang jadi pertanyaan adalah, yang bareng dengan aminnya malaikat yang mana? Aminnya imam ataukah aminnya makmum? Sehingga kalau kita mengambil pendapat yang pertama, bahwa makmum mengucapkan amin setelah imam mengucapkan amin, berarti pasti bacaan aminnya imam dan makmum gak bakalan pernah seragam. Nah, terus yang jadi pertanyaan, ini yang barengi aminnya malaikat yang mana? Imam atau makmum? Andaikan yang barengi aminnya malaikat adalah makmum, berarti imam tidak punya kesempatan doanya, tidak punya kesempatan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merugikan imam. Dia enggak dapat fadilah seperti ini. Sebaliknya, kalau yang bertepatan dengan aminnya malaikat adalah aminnya imam, maka makmum yang sekian banyak itu jumlahnya, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan fadilah ampunan dosa. Sehingga kalau kita mengambil pendapat itu bareng, maka insya Allah itu yang lebih relevan ya. Sehingga kalau bareng, dua-duanya punya kesempatan untuk mendapatkan fadilah berupa ampunan dosa. Dan insya Allah inilah yang lebih mendekati. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya akan diampuni. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan jamaah, kita kalau membaca amin, yakini bahwasanya ada fadilah semacam ini. Sehingga kita akan lakukan bacaan amin itu dengan semangat. Karena kita berharap dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan bacaan ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang posisi amin itu dikeraskan ataukah dipelankan. Dikeraskan ataukah dipelankan. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, kalimat amin dibaca pelan. Ini merupakan pendapat sebagian Malikiyah dan Hanafiyah. Alasannya adalah bahwa amin termasuk doa, dan dalam berdoa membaca pelan lebih utama dibandingkan dengan suara yang keras. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita ketika berdoa itu tidak boleh dengan suara keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Isra, ya. Wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan kau keraskan salatmu, maksudnya adalah doamu. Wala tukhafid biha, dan juga jangan pula terlalu pelan. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan lakukan pertengahan di antara itu. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, bahwa kita tidak boleh untuk mengeraskan doa. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Karena sesungguhnya Allah ta'ala tidak menyukai orang yang melampaui batas. Ada di surat Al-A'raf ayat 55. Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb kalian diiringi dengan tadarru, merendahkan diri wa khufyah, dan disertai dengan perasaan takut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Yaitu berdoa sambil teriak-teriak gitu ya. Karena yang kita panggil adalah Zat yang Maha Mendengar. Yang kedua, kalimat amin dibaca keras. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Merupakan pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Dan pendapat yang kedua ini lebih kuat berdasarkan hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma iftataha as-salata kabbara wa rafa'a yadayhi hatta hadata udhunayhi." Aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau memulai sholat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya setinggi telinganya. Thumma yaqra'u bi fatihatil kitab, lalu beliau membaca surat Al-Fatihah. Falamma faragha minha, seusai membaca Al-Fatihah, qala, beliau mengucapkan amin. Dan perhatikan apa yang dikatakan oleh Wa'il. Yarfa'u biha sawtahu, beliau mengangkat suaranya. Artinya beliau keraskan bacaan itu amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memanjangkan amin. Sehingga beliau keraskan dan beliau panjangkan. Terdapat banyak riwayat, ya, dari para salaf bahwa mereka terbiasa mengeraskan bacaan amin hatta sampai masjid itu bergetar dengan kerasnya suara amin. Sehingga bacaan amin dikeraskan dan dipanjangkan. Dikeraskan dan dipanjangkan. Amin. Dikeraskan dan dipanjangkan. Sebagaimana praktek itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Selanjutnya tentang masalah cara baca amin dan baca amin yang salah, insyaallah akan kita singgung di pertemuan berikutnya agar bisa lebih lengkap. Dan di sini saya tambahkan sedikit terkait kemarin, ya, yang sempat kita singgung, status orang yang sholat dalam kondisi ngantuk. Ada keterangan Al-Iraqi dalam kitabnya Tarhut Tasrib ketika memberikan syarah terhadap hadis bahwa kita dilarang untuk sholat dalam kondisi ngantuk. Beliau mengatakan, "Idza qa'ada ahadukum min al-lail," apabila kalian melakukan sholat ketika malam hari. Qa'ada ini mungkin maksudnya adalah sholat, ya. Fasta'jamal Qur'an, lalu bacaan Qur'annya jadi keliru-keliru. Istajamal Qur'an maksudnya Qur'annya dibaca dengan bahasa ajam. Bahasa ajam itu selain Arab, artinya keliru-keliru. Fastajamal Qur'anu ala lisanihi, sehingga Al-Qur'an itu dibaca keliru-keliru. Falam yadri ma yaqul, lalu dia tidak memahami apa yang dia ucapkan. Faliyat taji, maka hendaknya dia tidur. Qala walidi, ayahku mengatakan rahimahullah, zawahirul hadith taqtadi wujuba dhalika, yakni al-ittija. Melihat dari zahir hadis, makna tekstual dari hadis, bahwa orang yang ngantuk wajib untuk tidur. Fa'amma min haitsul ma'na, adapun dilihat dari makna, fa'in kana nu'asu khafifan, kalau ngantuknya itu ringan, bihaitsu ya'lamu al-musallin na'is annahu ata biwajibatis shalah fa shalatu sahihah, di mana orang yang salat sambil ngantuk ini dia menyadari, dia bisa memahami dari salatnya, sehingga dia masih bisa melakukan bagian yang wajib dari salatnya. Ata biwajibati min salati, dia bisa melakukan salatnya, dia bisa melaksanakan wajib salatnya. Fa salatuhu sahihatun, maka salatnya sah. Bisa share screen? Belum? Baik. Enggak perlu diulang ya, jemaah. Saya lanjutkan aja. Wa in kana bi haitsu la ya'lamu ma atabihi minal wajibat. Tapi kalau dia ngantuk dan sampai dia hilang sadar sehingga tidak melakukan bagian yang wajib. Misalnya sujud yang pertama dia ngantuk ketiduran. Terus bangun, bingung dia. Ini tadi sujud pertama atau kedua, bingung dia. Bahkan kada bingung, ini saya ngapain di sini nih? Padahal dia sedang salat. Fa salatuhu ghairu sahihah, maka salatnya batal. Wa hadza 'amun fi salatil fardhi wan nafli kama dzakara an-Nawawi annahu madzhabul jumhur. Dan ini umum mencakup salat sunnah dan salat wajib sebagaimana keterangan An-Nawawi, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Walhamdulillah. Sehingga jamaah dimuliakan Allah, kasus orang yang ngantuk itu ada dua ya. Pertama, ngantuk yang masih bisa memahami bacaan salat, ngantuk ketika sholat. Ngantuk ketika sholat ada dua. Pertama, dia berposisi sebagai makmum. Maka di sini ikuti saja gerakan imam. Insya Allah sholatnya aman. Sehingga sekalipun ngantuk, dia tetap bergerak naik turun dia bergerak. Artinya dia melakukan rukun, dia lakukan wajib-wajib salat, dia lakukan ya, meskipun bisa jadi ketika tasyahud ya, tiba-tiba tangannya jatuh gitu kan ya. Jadi pada waktu apa berisyarat begini, tiba-tiba tangannya jatuh, kaget dia, nah, terus dia baca tasyahud, imam salam, dia nggak salam-salam, masya Allah ya, khusyuk banget, ini kok nggak salam-salam, ternyata tidur. Kalau sampai dia tidur seperti itu terus tiba-tiba noleh, belum salam, dan dia belum baca tasyahud, belum baca sholawat, ya sudah, sholatnya batal, silahkan diulangi. Nah, yang kedua, bagi orang yang sholat sendirian, munfarid. Bagi munfarid, orang yang sholat sendirian. Ini kan gak ada yang diikuti, karena dia sendiri pengendalinya. Terus bagaimana? Ada dua kondisi tadi ya. Ada ngantuk ringan. Ini sah sholatnya. Ada ngantuk berat. Ini sholatnya batal. Lalu batasan ringan dan berat apa? Batasannya adalah apakah dia masih bisa melakukan bagian yang wajib dari sholat itu ataukah tidak. Kalau dia masih bisa megangi sholatnya, ini bagian yang wajib saya amalkan, ini bagian yang enggak wajib, atau ini yang sunnah, ini rukun. Dia masih bisa menggangi sholatnya. Meskipun ngantuk ringan seperti ini, sholatnya sah. Tapi kalau sampai hilang ingatan, ya sudah, sholatnya batal. Sehingga kalau batal, silahkan dipakai tidur dulu. Sehingga sholatnya tidak dilanjutkan, dipakai tidur. Nah, kemudian nanti kalau sudah ngantuknya hilang, silahkan ulangi sholatnya. Tayyib. Karena orang kalau ngantuk, maka yang mengendalikan itu yang mana? Yang mengendalikan adalah ngantuknya. Kita itu dikendalikan oleh ngantuk. Ada beberapa sifat di mana sifat itu mengendalikan kita. Pertama, ngantuk itu. Ngantuk itu mengendalikan kita. Sehingga kita nggak bisa mengendalikan ngantuk. Melawan ngantuk, Masya Allah, susahnya. Tapi ngantuk ngelawan kita. Yang kedua, marah. Orang kalau marah, itu marahnya yang mengendalikan dia. Bukan dia yang mengendalikan amarahnya. Makanya Allah katakan ketika Musa marah, ya, Allah Subhanahu wa taala katakan bagaimana? Falamma dhahaba an Musal ghadab walamma sakata, bukan dhahaba ya. Walamma sakata an Musal ghadabu. Ketika amarah yang ada pada diri Musa itu mulai diam, sehingga yang diam amarahnya, bukan Musanya. Amarahnya Musa diam, ya, nanti amarahnya itu kalau sudah mereda, Pak. Nah, orangnya baru sadar ngomongnya. Karena orang kalau lagi marah, ngomongnya kadang ngelantur. Makanya orang yang lagi marah jangan diajak omong, ya. Itu lagi marah, jangan diajak omong. Karena kalau dia diajak ngomong, ngawur nanti ngomongnya. Sama juga orang yang ngantuk. Orang yang ngantuk jangan diajak ngomong. Ngantuk ditakoni. Ya. Jadinya ngelantur jawabannya. Masya Allah. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Donasi pembangunan Madinah Islamic Primary School Unit Kerajaan. Yayasan Amal Abadi Indonesia Ustaz Aminur Bait, STBA Hafizullah, saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfizul Quran, Madinah Islamic Primary School atau STTQ MIPS Unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi. Perkiraan biaya untuk pembangunan tahap pertama mencapai 2,6 miliar rupiah. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan STTQ MIPS melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Bank nomor rekening 7441049999. Konfirmasi dan info donasi hubungi 082-123457441. Jazakumullahu khairan. Man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fa'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, selanjutnya kami persilakan bagi Anda yang mau bergabung. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afanzat, mau nanya. Kalau saya waktu sholat tahajud, itu nunggu sholat subuh itu ketiduran, sholatnya batal enggak? Wudunya batal enggak? Nah. Ya. Syukur, Afanzat. Barakallahu fikum. Terimohar. Apakah tidur itu membatalkan wudu ataukah tidak? Ulama khilaf dalam masalah ini. Dan pendapat yang lebih rajih, wallahu ta'ala alam. Ini pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Syekhul Islam dan beberapa ulama yang lainnya. Tidur itu ada dua, ya. Yang pertama adalah tidur yang ringan. Di mana ketika dia tidur itu masih bisa merasakan suasana di luar. Sehingga anaknya nangis, masih dengar. Ya. Istrinya masak kejeblosan minyak, tok. Nah, dia dengar, wah istri saya itu kejeblosan minyak. Ya, dia. kemudian ada suara-suara kanan kirinya, termasuk khatib berkhutbah, dia kadang dengar. Padahal dia ketika Jum'atan dan Masya Allah, posisi kepala sudah di bawah, Pak. Saking ngantuknya. Tapi dia dengar khatib berkhutbah. Wahai kaum muslimin, dengarkanlah khutbah dengan baik, jangan tidur. Dia dengar, padahal dia tidur. Maka tidur seperti ini tidak sampai membatalkan wudu. Tidur ini tidak sampai membatalkan wudu. Makanya ketika kami melihat para jamaah itu ngantuk saat khutbah Jumat, kita tidak mengatakan bahasanya mereka batal wudunya. Karena begitu saya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bangun mereka. Masya Allah. Begitu khatib itu membaca salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, itu yang tidur bangun. Kenapa? Tahu kalau Jumatannya sudah mau selesai. Begitu khatib menyampaikan khutbah dalam waktu yang panjang misalnya, sampai setengah jam menggebu-gebu, ya, ditinggal turu. Begitu khatib mengatakan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, jamaah yang ngantuk bangun. Itu bukti sebenarnya mereka itu dengar. Cuman sambil ngantuk, sambil ketiduran. Tapi tidur yang tidur ringan, dan tidur seperti ini tidak sampai membatalkan wudu. Yang kedua, tidur berat. Nah, tidur berat itu sampai Masya Allah ya, hilang kemampuan untuk mengindra kanan kirinya. Bahkan biasanya sudah mimpi kemana-mana. Sehingga ada suara A, B, C, dia gak dengar. Kecuali kalau terlalu keras, itu mungkin baru dia dengar. Tapi kalau masih ringan, anaknya nangis, ada suara apa, kadang dia gak dengar. Bahkan kadang masuk mimpi. Kayaknya kedengaran suara ini, masuk mimpi itu suaranya. Sampai ngorok-ngorok ya. Nah, tidur seperti ini bisa membatalkan wudu. Wallahu ta'ala alam. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dalam kebaikan ya Ustaz. Amin. Barakallahu fikum. Walaka bimislin. Ustaz mau tanya, kita dalam sholat Jumat kan membaca surat itu dengan satu nafas bisa per ayat. Baca bagaimana Bapak? Baca suratnya satu nafas ayat itu. Alhamdulillah. Terus menarik nafas. Tapi pas itu sir, kita suka membacanya dengan bernafas, bagaimana Ustaz? Baik. Iya, misalnya. Barakallahu fikum. Nah, sebagai tambahan ya, tentang masalah tadi, hukum tidur apakah membatalkan wudu ataukah tidak? Nabi SAW pernah bersabda, al-ainu wika'usah. Mata itu ibarat sumbat bagi tubur. Faman nama falyatawaddo. Maka siapa yang tidur, dia harus berwudu. Sehingga di situ ada dua kalimat yang disampaikan Nabi SAW. Al-ainu wika'usah. Al-ainu wika'usahi. Mata itu sumbat bagi asah. Asah artinya dubur. Sumbat bagi tubur. Faman nama falyatawaddo. Maka siapa yang tidur, hendaknya dia berwudu. Nah, sehingga di bagian pertama hadis, ini menjelaskan potongan yang kedua. Siapa yang tidur harus berwudu. Yaitu tidur yang bisa menyebabkan tuburnya itu terbuka. Nah, tubur terbuka itu kapan? Ketika kesadaran orang itu hilang. Karena sebenarnya tidur sendiri itu bukan pembatal wudu. Tapi yang jadi pembatal wudu adalah tubur terbuka, kesadaran hilang, sehingga menyebabkan orang itu ketika ngentut gak terasa. Maka dihukumi oleh Nabi SAW, dia ibarat orang yang sudah ngentut. Sehingga kalau ada orang yang tidur tapi tidurnya tidur yang tidak lelap, tidak pulas, sehingga dia masih bisa merasakan ketika mau ngentut dia kadang tahan dan dia bisa merasakan suasana di kanan kirinya, maka itu tidak sampai membatalkan sholat. Nabi SAW pernah tertidur dan ketika selesai tidur beliau bangun langsung sholat. Kemudian beliau ditanya, Anda kenapa tidak bersuci, tidak berwudu? Nabi SAW mengatakan, Tanamu aini wala yanamu kalbi. Mataku tertidur tapi hatiku tidak. Artinya tidur beliau tidur diiringi dengan kesadaran. Sehingga kalau ada orang yang tidur tapi dia masih merasa kanan kirinya ada perubahan, ada gerakan, ada suara, dia kalau mau ngentut bisa nahan, maka insya Allah tidur seperti ini tidak sampai membatalkan wudu. Nah, kemudian kita beralih ke pertanyaan tadi ya. Apa tadi? Baik, membaca Al-Fatihah, masalah mengatur nafas. Mengatur nafas dalam bacaan Al-Fatihah. Sebenarnya praktek mengatur nafas dalam baca Quran ini ranahnya ahli qiraah, artinya apa? Ini tidak masuk dalam pembahasan fikih ya. Sehingga bagaimana teknis mengatur nafas ketika baca Quran? Apakah harus setiap ayat kita mengatur nafas atau bagaimana? Yang lebih sesuai sunnah, bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika membaca Al-Fatihah, beliau baca Al-Fatihah ayatan-ayatan. Tiap ayat putus, ayat putus. Sehingga beliau tidak sambung. Maka beliau membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti di masing-masing ayat. Kalau misalnya ada orang yang bacanya gabung gimana? Misalnya tiru-tiru qari yang ada di Timur Tengah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Digabung. Ya insyaallah sah. Namun yang lebih sesuai sunnah itu diputus per ayat per ayat. Apalagi kita memahami dialog antara hamba dengan Allah saat kita sholat. Setiap kita membaca ayat direspon oleh Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah kasih respon. Hamidani abdi. Ar-Rahmanirrahim. Allah kasih respon. Athna aliyya abdi. Maliki yaumiddin. Allah kasih respon. Majjadani abdi. Maka sangat bagus kalau kemudian kita baca Al-Fatihah itu putus-putus satu ayat. Tidak digabung. Ya. Meskipun kalau digabung, selama tetap benar pengucapannya sah. Dalam arti Fatihahnya benar dan bacaan suratnya juga benar. Artinya status bacaan Fatihahnya sah. Meskipun kalau digabung sehingga tidak mengatur nafas. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana ucapan amin untuk jamaah wanita saat mengimami mahramnya di rumah? Bolehkah dikeraskan? Jamaah wanita mengimami mahram. Maksudnya mahram? Yang imami wanita, makmumnya mahramnya. Siapa mahramnya? Karena mahram wanita berarti lelaki. Istilah mahram itu tidak akan berlaku kecuali lawan jenis ya. Sehingga tidak ada wanita mahram wanita, itu tidak ada. Lelaki mahram lelaki, itu tidak ada ya. Nah, misalnya mungkin bayangan saya adalah anaknya yang masih kecil. Yang masih SD, yang belum bisa untuk jadikan imam bagi ibunya ketika sholat. Lalu ibunya yang jadi imam. Saya masih ingat dulu waktu saya kecil ibu saya jadi imam. Saya jadi makmum. Yang seperti ini boleh enggak? Boleh. Terus bacaannya ibu gimana? Boleh enggak dikerasin? Jika dalam rangka untuk sekaligus mendidik anak, sehingga sang anak ini nanti bisa ngikuti dan ngerti bacaan ibunya, silahkan. Ya. sehingga anaknya ngerti kalau selesai baca waladdolin nanti baca amin. Anaknya ngerti bacaan Fatihah yang benar seperti ini. Insyaallah tidak masalah sebagaimana praktek yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mengeraskan bacaan-bacaan salat dalam rangka untuk ngajari makmum. Wallahu a'lam. Apakah kita tetap mengatakan amin apabila bacaan Fatihah imam tidak fasih atau menyelisih makna dari surat Al-Fatihah tersebut? Tentang salah membaca Al-Fatihah. Salah baca Quran itu disebut dengan lahan. Salah baca Quran. Ini dinamakan dengan istilah lahan. Disebut dengan lahan. Nah, lahan itu ada dua. Ada lahan khafi. Ada lahan jali. Lahan khafi itu lahan lahnun. Lahan khafi itu lahan yang tidak mengubah makna. Tidak mengubah makna. Lahan khafi. Contohnya apa? Misalnya agak miring ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi min dibaca min. Agak e. Ar-Rahmanir-Rahim. Agak E. Maliki Yaumiddin. Ya. Dan saya menjumpai ada imam seperti itu. Dia kalau baca semu E. Maliki Yaumiddin. Ya. Jadinya rotu E. Ini insya Allah masih lahan khafi. Dan itu tidak sampai mengubah makna. Yang kedua adalah lahan jali. Lahan jali ini mengubah makna. Baik. Untuk lahan khafi, tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Baik terjadi pada Fatihah maupun surat setelah Fatihah. Ini gak ngefek gitu ya. Yang saya maksud gak ngefek, tidak mempengaruhi keabsahan. Artinya, sholatnya tetap sah, sekalipun terjadi lahan khafi. Yang kedua adalah lahan jali. Nah, lahan jali ini ada dua. Pertama, lahan jali pada bacaan surat pasca Fatihah. Pada bacaan surat setelah Al-Fatihah. Ini tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Tidak pengaruh ke keabsahan. Kenapa? Karena bacaan surat setelah Al-Fatihah sifatnya sunnah. Sehingga dia dianggap tidak baca. Misalnya dia baca Kul wallahu ahad, tapi dia salah. Atau tabbat yada abilah biwatab, dia salah. Dia membaca idza zulzilatil idza yulyilatil ardu yilyalaha. Ya. Zuhri dibaca Yuhri. Salah satu kru ANB channel namanya Zuhri dipanggil Yuhri. Ya. Kalau salah seperti ini tidak sampai dan itu ada di surat, insyaallah salatnya tetap sah. Yang kedua, lahan jali untuk surat Al-Fatihah. Sehingga dia bisa mengubah makna. Bagaimana status sholatnya? Ini ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Bagi makmum, kita bicara untuk kondisi makmum ya. Kita bicara untuk kondisi makmum. Nasib makmum gimana? Gitu ya. Nah, makmum di sini ada dua. Yang lebih pintar daripada imam. Makmum lebih pintar daripada imam. Sehingga misalnya, Anda bacaan Fatihahnya fasih benar, bermakmum di belakang imam yang baca Al-Fatihah dengan logat kejawen. Ya. Masya Allah, boh, itu tembung macapat, atau tembung apa yang dibaca. Tapi yang dibaca Fatihah, cuman dengan logat itu. Ya. Kayak imam-imam yang di pelosok-pelosok ya, kampung itu kadang seperti itu. Maka untuk kondisi ini, makmum batal. Makmum batal. Makmum yang bisa membaca Al-Fatihah lebih fasih dibandingkan imam ini, statusnya batal. Kondisi yang kedua, makmum tidak lebih pinter atau ya minimal sama dengan imam. Dalam satu kampung ini, yang paling fasih bacaan Al-Fatihah adalah Pak Kaum. Itu pun ketika baca Fatihah, belepotan, salah. Tapi beliau itu yang paling fasih. Yang lain babar blas ra iso maca. Sehingga yang lain ya cuman ya udu amin ya. Cuman amin aja yang dia ucapkan. Kon maca Fatihah wis gak karuan ya. Salah kabeh. Maka makmum seperti ini salatnya sah, makmum sah. Ya. Ini sebagaimana keterangan Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau ada imam yang salah baca Fatihah dan hanya itu yang mampu dia lakukan, ya, maka kondisi makmum ada dua. Bagi makmum yang lebih sempurna bacaan Fatihahnya, dia batal sholatnya. Bagi makmum yang bacaan Fatihahnya tidak lebih bagus dibandingkan imamnya, sholatnya sah. Wah, kalau kayak gini Pak, kita nggak usah belajar baca Quran aja. Ya jangan gitu. Tapi Anda kalau menjumpai masjid seperti ini, silakan Anda beralih ke masjid yang lain yang imamnya bacaan Fatihahnya benar. Agar Anda tidak batal. Sehingga di sini kita tidak bahas dari sisi apa? Amin dan tidaknya, tapi kita bahas dari sisi sah dan tidaknya. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, tanya di masjid dekat rumah saya itu ada dua masjid, yang satu dia setelah sholat ada zikir bersama dan ada salah satu masjid yang tidak zikir bersama. Yang mana sebenarnya yang lebih afdal Ustaz, yang zikir setelah sholat bersama atau yang tidak Ustaz? Itu saya. Syukran jazakallah. Wa jazakumullah khairan. Baik. Mana yang lebih afdal antara praktek A dan praktek B? Yang lebih afdal adalah yang lebih sesuai sunnah. Yang lebih afdal, yang lebih sesuai sunnah. Dan zikir di zaman Nabi SAW itu tidak bersama, tidak diseragamkan. Bahkan praktek itu diingkari oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah dilapori oleh Abu Musa al-Ash'ari. Di masjid ini ada orang yang melakukan praktek yang kita gak pernah ketemu di zaman Nabi SAW. Lalu Ibnu Mas'ud tanya kepada Abu Musa, "Lah, kenapa kamu diam saja?" Lalu kata Abu Musa, "Ya, saya gak berani untuk mengingatkan karena ada kamu." Akhirnya Ibnu Mas'ud yang datang. Melihat praktek mereka. Jadi mereka mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bareng-bareng. Sambil dihitung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian apa lagi misalnya? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Lalu diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Ya. Diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Kenapa kalian melakukan seperti ini? Padahal sahabat Nabi masih banyak. Ya. Baju beliau belum kering. Masih basah, artinya baju beliau masih utuh, masih bagus. Artinya kalian itu hidup di zaman yang tidak jauh dari zaman Nabi SAW. kok sudah melakukan praktik seperti ini? Lalu mereka mengatakan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa khairah. Wahai Ibnu Mas'ud, kami tidak ada keinginan ini kecuali kebaikan. Jawab Ibnu Mas'ud, kam mim muridil khairi la yusibu. Betapa banyak orang yang menghendaki kebaikan tapi dia enggak dapat. Kenapa? Salah praktek. Niatnya tidak disalahkan oleh Ibnu Mas'ud. Keinginanmu untuk berbuat baik enggak salah, tapi praktekmu yang salah. Dan dari riwayat ini menunjukkan bahwa zikir jama'i itu tidak disyariatkan. Karena itu yang lebih sesuai sunnah adalah tidak berjamaah, sehingga zikirnya sendiri-sendiri. Dan jangan ngasih komentar ya, itu masjid sana enggak zikir. Subhanallah. La tuzakku anfusakum, jangan merasa sok sendiri ya. Anda berzikir jama'i, kelihatan zikirnya. Walhamdulillah, zikirnya kelihatan. Yang sana tidak zikir jama'i, tapi mereka zikir. Dan bukan syarat untuk disebut zikir, harus zikir jama'i. Saya pernah sholat di salah satu masjid NU, dan tidak zikir jama'i. Karena masjidnya tidak jauh dari kampung tempat studio ANB Channel. Di situ ada pesantren NU dan saya sholat di pesantren itu. Di masjid itu. Selesai sholat gak ada zikir jama'i. Wallahu alam, saya juga gak tanya. Kenapa kok gak ada zikir jama'i? Ya, mereka zikir masing-masing. Sehingga di sini saya memahami. Kayaknya zikir jama'i itu bukan pembeda antara NU dan Muhammadiyah. Ya, karena buktinya ada masjid NU yang, dan itu di pondok NU. Tidak melakukan zikir jama'i. Sebagaimana ada di pondok Muhammadiyah yang tidak zikir jama'i dan ada yang pakai zikir jama'i. Dan yang lebih sesuai sunnah adalah tidak melakukan zikir jama'i. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.